Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji surat Maryam ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi shobiyya. Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan. Pendengar yang dimuliakan Allah, kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan. Kebaikan walaupun terasa pahit akan berakhir dengan kebahagiaan. Kebaikan akan mendapatkan pertolongan dari perkara-perkara yang tidak mungkin menurut logika manusia, tapi tidak ada kata tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini kita menemukan Maryam tidak berbicara. Dia hanya menunjuk kepada anaknya. Kaumnya pasti bertanya-tanya, bagaimana kami berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Berbicara kepada anak yang masih kecil, yang untuk mengurus dirinya saja pun dia masih belum bisa, apalagi untuk berbicara, memberi jawaban yang logis dan masuk akal. Ini menurut kacamata manusia awam. Ini menurut orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, ada kekuatan. Ada kekuatan iman dalam kerja. Ada kekuatan iman dalam mengharungi kehidupan ini. Makanya orang yang beriman itu memiliki mimpi. Mimpi saya masih kecil bermimpi, bagaimana kalau saya belajar ke luar negeri? Walaupun sekedar mimpi, walaupun menurut kacamata orang biasa tidak mungkin, tapi apalah salahnya jika kita memiliki mimpi. Mimpi yang dibarengi dengan kerja keras, dengan dibarengi dengan semangat untuk mencapai mimpi, dibarengi dengan keimanan kepada Allah bahwa Allah akan memudahkan orang-orang yang dia cintai, maka mimpi dapat menjadi kenyataan. Begitulah kekuatan iman pada diri Maryam. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan kepada Maryam, wahai Maryam, Allah cuma berkata kepada Maryam, kalau ditanya, diam saja. Tetapi Maryam diam dan menunjukkan, ini anak. Sebenarnya Maryam bukan ingin anak itu berbicara. Coba tolong, jangan ganggu saya. Saya masih punya anak yang kecil yang mungkin ingin saya asuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan ganggu saya. Lihat bagaimana anakku ini, begitu cantiknya, begitu indahnya, begitu gantengnya. Janganlah kalian mengganggu saya. Lihatlah senyumnya kepadaku yang begitu senang dia melihat ibunya bahagia. Apakah kalian ingin merusak kebahagiaan ibu dan anaknya? Mungkin itu yang ingin disampaikan oleh Maryam saat dia menunjuk kepada anaknya. Kenapa kalian heboh? Padahal kalian seharusnya juga dapat mengasihi seorang bayi yang baru lahir. Tetapi ada mukjizat di balik itu. Walaupun kita yakin ini namanya bukan bagian dari mukjizat karena Maryam bukanlah seorang nabi. Dalam bahasa agama disebut dengan apa, Ustaz? Karomah, yang datang kepada wali, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji ayat 29 dari surat Maryam. Persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, rentetan kisah yang terjadi selanjutnya adalah ketika Maryam menghadapi hinaan dari kaumnya, tuduhan-tuduhan yang begitu sangat keras dan menyakitkan. Namun karena sudah ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berbicara, maka kemudian dia fa'asyarat ilaihi, menunjuk kepada si anak ini tadi, yaitu Nabiullah Isa. Nah, menarik di sini bahwa ternyata Maryam memakai bahasa isyarat ketika dia berbicara dengan kaumnya. Ya, ada saat-saat di mana kita harus menjelaskan sesuatu secara komentar, diklarifikasi dalam bentuk keterangan-keterangan. Ketika keterangan itu tidak mampu untuk memuaskan orang-orang yang menuduh atau orang-orang yang diberikan penjelasan, maka yang terjadi selanjutnya adalah dengan cara memakai isyarat, ya, memakai bahasa isyarat. Dan ini tidak hanya terjadi pada diri Siti Maryam, akan tetapi juga pernah dilakukan oleh pengasuhnya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, qala rabbi, ya Allah tunjukkan kepadaku tandanya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Wahai Zakaria, tanda engkau akan mendapatkan anak itu adalah engkau tidak boleh berbicara kepada manusia selama 3 hari 3 malam. Ya. Fakaraja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabihu bukratan wa ashiya. Kemudian Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya dan memberikan isyarat kepada kaumnya agar mereka itu bertasbih memuji Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi sudah ada kejadian sebelumnya dan itu sangat efektif sekali, ya. Terkadang bahasa isyarat yang disampaikan itu jauh lebih efektif daripada kalau itu diucapkan. Gambarnya seperti ini. Kalau kita sedang tidak suka sama anak kita karena sikapnya yang membangkang, maka terkadang kita memarahinya dengan ucapan, jangan dilakukan, atau dengan suara yang lebih keras, ya, atau dibentak misalnya. Tapi ternyata kalau ucapan itu tidak mampu membuat si anak mengerti akan ketidaksenangan kita, maka cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara diam, ya. Diam itu adalah isyarat menunjukkan ketidaksenangan. Sama seperti yang terjadi kalau misalnya kita tidak senang dengan istri kita, ya. Kalau tidak senang, maka caranya di dalam Al-Quran kata Allah dengan cara dipukul. Kalau tidak juga paham si istri ini tadi, maka dengan cara yang pertama memberikan nasihat. Kalau tidak juga dipukul. Kalau tidak juga paham, maka dengan cara berpisah ranjang. Jangan tidur sama. Ini adalah cara yang terakhir bahwa menunjukkan si suami tidak senang dengan sikap istrinya yang mungkin itu salah. Ya, jadi terkadang bahasa isyarat itu jauh lebih kuat daripada bahasa daripada ucapan. Dan ini yang dilakukan oleh Siti Maryam. Ketika dia dicemoohkan, dia diam seribu bahasa, tidak mengklarifikasi apapun, tidak ada memberikan komentar apapun. Tapi yang dilakukannya adalah fa'asyarat ilaih. Dia menunjuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini juga menarik. Kenapa dia menunjuk Nabi Isa? Karena memang Siti Maryam sudah memahami ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dirinya untuk berbicara, memberikan komentar dan klarifikasi atas segala tuduhan kaumnya, maka yang saat itu berada di sampingnya yang dianggap bisa untuk memberikan klarifikasi itu adalah si anak ini tadi. Ya, walaupun tidak bisa berbicara, tapi Nabi Isa saat itu sudah mengeluarkan suara. Makanya kemudian fa asyarat ilaih. Dan mungkin jadi ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak jelaskan secara sangat vulgar di dalam keterangan ayat ini. Nah, qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiya. Tentunya sikap Maryam ini dimengerti oleh kaumnya, tapi menimbulkan tanda tanya yang begitu besar. Bagaimana bisa seorang anak yang masih dalam buaian, yang tidak bisa berbicara, hanya tahu menangis, kemudian bisa menjelaskan segala sesuatu yang mereka tuduhkan itu, ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Jainal, bahwa kalau dalam pandangan manusia itu sesuatu yang mustahil, maka sebenarnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan ini. Tengoklah kisah seorang Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak melakukan tindakan perzinahan, akan tetapi ternyata memiliki anak. Qalat anna rabbi anna ya qalas anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar, ya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Begitulah Tuhanmu mengatakan, dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat begitu mudah di sisi Tuhanmu. Begitu juga dengan seorang Nabi Zakaria yang sudah puluhan tahun tidak punya anak. Secara logika manusia, ya, sulit untuk memperoleh anak, ya. Karena apa? Ya, wa kanati mar'ati akhiran, istriku itu mandul, ya Allah. Wa qad balaghtu minal kibari aitiya, sedangkan aku sudah berusia sangat tua, sudah tidak produktif lagi. ya, sudah lemah semuanya, tulang-tulang, tidak mungkin bisa menghasilkan sperma yang kuat untuk dapat membuahi sel telur yang kebetulan memang sedalam keadaan mandul. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu adalah merupakan suatu hal yang mudah di sisiku, karena sebelumnya engkau juga diciptakan dalam keadaan tidak ada, maka tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan sesuatu yang jauh lebih berat daripada itu. Saya kira itu saja, Nak. Iya, terima kasih Ustaz Perdana, dapat kita ambil kesimpulan di sini. Tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Dia berkehendak, maka sesuatu itu jadi. Yang kedua, jangan bunuh anakmu. Lihat si bayi mungil yang begitu ceria, yang begitu senang terhadap ibunya. Apapun yang terjadi, aborsi adalah suatu tindakan yang dikecam oleh agama manapun. Yang ketiga, anak bisa tidak dapat berbicara. Anak bayi tidak bisa berbicara, tapi dia tahu mengungkapkan rasa. Kalau dia lapar, dia akan menangis. Kalau dia kenyang, dia akan gembira. Dia tahu ibunya sedih, dia pun bisa bersedih. Dia pun tahu ibunya bahagia, dia pun bisa bahagia. Maka ungkapan seseorang itu, sebagaimana kata Ustaz Perdana, tidak hanya dengan kata-kata. Isyarat, raut muka, kaki dan tangan, semuanya dapat memberikan tanda-tanda bahwa dia telah mengungkapkan sesuatu kepada kita. Kenalilah bayimu, kenalilah anakmu, karena dia adalah makhluk terindah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.